Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Jumat 15 Februari 2019, dibacakan Ilham dan Vera. Faisal Basri sebut tol Jokowi tak kurangi ongkos logistik. Sprinter legendaris Purnomo Muhammad Yudi meninggal dunia. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Chidaron Ekonom Institute for Development of Economic and Finance Indef Faisal Basri memperkirakan pembangunan jalan tol yang dibangun oleh Presiden Jokowi tidak akan mampu turunkan ongkos logistik. CNN Indonesia melansir. Perkiraan tersebut ia buat berdasarkan kapasitas angkut logistik di jalan. Faisal mengatakan kapasitas angkut melalui darat tak sebesar angkutan laut. Kapasitas yang rendah tersebut membuat ongkos transportasi per unit barang masih akan lebih tinggi. Ia mencontohkan logistik melalui jalan tol tentu akan dimanfaatkan menggunakan truk. Hanya saja muatan yang diangkut truk memiliki keterbatasan tersendiri. Chidaron, salah satu sprinter legendaris Indonesia Purnomo Muhammad Yudi, meninggal dunia pada Jumat. Purnomo meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah pada pukul 9.41 WIB. Purnomo meninggal pada usia 56 tahun. CNN Indonesia melansir. Purnomo adalah salah satu sprinter terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Purnomo pernah memenangkan medali emas SEA Games dan medali emas kejuaraan Asia. Selain pernah menjadi pelari tercepat di Asia, Purnomo juga ambil bagian di Olimpiade 1984 yang berlangsung di Los Angeles. Saat itu Purnomo lolos ke babak semifinal. Chidaron, Amerika Serikat memastikan bahwa 25 negara yang tergabung dalam Organisasi Negara Amerika atau OAS menjanjikan bantuan kemanusiaan senilai $100 juta atau setara 1,4 triliun rupiah bagi Venezuela yang kini tengah dilanda krisis. CNN Indonesia melansir. Menurut David Smolanski, koordinator kelompok kerja OAS terkait imigrasi dan pengungsi dari Venezuela, uang itu akan langsung masuk ke pusat-pusat pengumpulan bantuan yang didirikan di perbatasan antara Kolombia dan Brazil, juga di Pulau Curazao, Karibia. Pada pembukaan konferensi di Washington, seorang pejabat Venezuela, Carlos Vecchio, mengatakan bahwa prioritasnya saat ini adalah memperoleh bantuan untuk Venezuela setidaknya pada 23 Februari. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Chidaron, Starbucks Corp merilis pernyataan pada hari Jumat bahwa pihaknya akan meluncurkan kafe makanan baru yang buka sepanjang hari di Cina. Kafe ini akan menyajikan menu brunch dan juga koktail. CNN Indonesia melansir. Pembukaan gerai ini sebagai strategi perusahaan rantai kopi terbesar di dunia tersebut untuk memperluas penawaran retailnya di pasar Tiongkok yang semakin kompetitif. Starbucks membuka kafe di kota Shanghai karena mencatat pertumbuhan penjualannya mulai melambat. Hal ini terjadi karena ketatnya persaingan dengan toko-toko kopi yang tumbuh bak jamur di musim hujan di Cina, seperti Luckin Coffee yang menawarkan pengiriman murah dan diskon besar. Chidaron, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Abhan mengingatkan kepala daerah yang ingin berkampanye menanti aturan yang berlaku. Kepala daerah wajib cuti jika ingin berkampanye di hari kerja. Jika kampanye dilakukan di hari libur, mereka tidak perlu cuti. Kontan melansir. Abhan menjelaskan cuti kampanye kepala daerah hanya boleh dilakukan satu kali dalam satu minggu. Ketentuan itu telah tertuang dalam pasal 303 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 1 menyebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota sebagai anggota tim kampanye dan atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat 3 huruf B dan huruf C dapat diberikan cuti. Abhan menegaskan bahwa saat bertugas, kepala daerah harus netral. Shiderun Kementerian Perdagangan Cina merilis pernyataan baru pada hari Jumat hari ini bahwa pihaknya telah menetapkan tarif anti-dumping pada impor ayam broiler dari Brazil di antara 17,8% dan 32,4%. Kontan melansir. Mengutip Reuters, tarif ini akan mulai diterapkan pada 17 Februari dan tetap berlaku selama 5 tahun ke depan. Hal itu dikatakan Kementerian Perdagangan Cina dalam sebuah pernyataan di situs webnya. Beberapa perusahaan akan dibebaskan dari tarif asalkan mereka tidak menjual produk mereka lebih rendah dari harga yang disepakati sebelumnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 15 Februari 2019. Berita malam Serambi FM hadir kembali setiap pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.